الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إن شاء الله تعالى pada kesempatan malam kali ini kita akan mulai membahas kitab Taisir Al-Kalim Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Andama Abdul Rahman bin Nasir Al-Sani rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan membacanya secara urut dari awal. Yang punya kitab siap-siap untuk membaca. Kalau bisa, ya diusahakan bisa ya, punya buku tulis khusus tafsir. Jadi kalau memang ada faedah-faedah yang perlu diingat, kemudian juga termasuk ada menuntut ilmu yang baik adalah menjaga kitab, merawatnya agar jangan rusak, sehingga yang sudah punya kitab jangan ditaruh sembarangan ya. Apalagi di masjid banyak anak-anak, kalau kalian taruh sembarangan itu dikhawatirkan apa? Rusak, atau ada yang membukanya dengan tidak benar sehingga ada yang sobek, atau mungkin ada yang coret-coret di situ, ada yang semisalnya, sehingga harus dijaga kitabnya di tempat yang aman. Bagus kalau diberi sampul plastik gitu ya. Ini lebih awet. Anak punya ini, ya sudah agak lepas sedikit ini. Ini sudah sekitar 15 tahun. Baik, sudah siap ya. Dibuka dari muqaddimah al-muallif. Ada muqaddimatul muallif, pendahuluan penulis. Ada diajarin yang keras. Nah, kalau punya kitab di depan aja ini, Aris. Ini depan sini. Punya siapa? Ibrahim. Nyantur. Ini depan biar suaranya kedengeran. Belum ketemu? Ya, jadi dulu. Ah, siapa? Salman, baca Salman. Hendra. Ada basmalahnya enggak? Kembali. Qala al-malik rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya Al-Furqan. Ini nama dari nama-nama Al-Quran. Al-Fariqa bainal halali wal haram. Apa makna Al-Furqan? Al-Furqan maknanya apa? Pembeda. Pembeda di sini maksudnya apa? Yaitu yang membedakan antara halal dan haram. Diterangkan di dalam Al-Quran mana yang halal, mana yang haram. Was-su'ada wal-ashqiya, dan juga membedakan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara. Dijelaskan sifat-sifatnya orang bahagia itu seperti apa, sifat-sifatnya orang yang sengsara itu seperti apa. Wal-haqqi wal-batili, dan juga sebagai pembeda yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil furqana. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan. Al-Furqan ini nama daripada Al-Quran. Teruskan Ali. Hudan lilnasi umuman lil muttaqina khususan min dalalil kafri kufri wal ma'asi wal jahli ila nuri dan nur imani wa taqwa wal ilmi wa anzalahu shifaan lis suduri min amrodin Shubuhati Shahawati Wayahsulu Bihi al-yakina Yahsulu itu mabni lil ma'lum atau lil fa'il, berarti punya fa'il. Fa'il ini al-yaqinu wa yaqsul bihi al-yaqinu al-ilmu fil matalibi al-aliyati wa shifa tadi ataf kepada shifa yang sebelumnya wa shifaan lil abdani min amarad, minnya sebut min amradiha wa ilal ha ataf amradiha wa ilaliha wa alamiha wa saqamiha. Ya sudah, artinya waja'alahu ja'ala apa artinya? menjadikannya. Ja'ala itu apa? Menjadikan. Menjadikannya. Dhamir ha ini kembali ke mana? Ya? Kepada Al-Furqan. Menjadikannya, menjadikan Al-Furqan yang disebut tadi itu. Terus dan menjadikan ya, dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya dan udah apa? Hidayah kepada manusia. Nah, li li itu untuk manusia pada secara umum. Dan untuk orang yang takin, mutakin apa? Khusus. Orang yang bertakwa secara khusus. Jadi kesesatan orang kafir, kesesatan kekufuran dan kemaksiatan dan kebodohan kepada cahaya iman dan takwa dan ilmu dan menurunkannya sifaan. Apa sifat? Nam sebagai obat. Lisudur. Lam artinya apa? Untuk sudur. Sudur itu dada. Dari Amrod penyakit syubhat dan syahwat. Yahsulu apa? Dan yahsulu tercapai. Bihi dengannya keyakinan dan ilmu dalam matalib itu jamak dari matlab, maksudnya ini tujuan al-aliyat. Apa niat? Yang tinggi. Apa tujuan, cita-cita yang tinggi. Dan sebagai obat untuk abdan apa? Badan. Wa ilaliha wa saqam, itu sama semua. Amro, ilal, alam, saqam, artinya semua sama, yaitu penyakit. Nah, jadi penulis mengatakan wa ja'alahu bi rahmatihi hudan lin nasi umuman walil muttaqina khususan, dan menjadikannya. Ini Allah Ta'ala menjadikan Al-Furqan, Al-Quran itu, birahmatihi dengan rahmatnya, huda, sebagai apa? Hidayah, petunjuk. Linnasi umuman, untuk manusia secara umum. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia secara umum. Walil muttaqina khususan, dan juga untuk orang yang bertakwa secara khusus, sebagaimana dalam ayat dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi di sebagian ayat Allah katakan Al-Qur'an itu hudan linnas, hidayah untuk semua manusia. Dalam ayat yang lain Allah katakan hudan lil muttaqin, hidayah untuk yang bertakwa. Ini tidak bertentangan. Pak, hudan linnas, hidayah untuk manusia itu secara umum. Ya, hidayah secara umum. Berupa apa? Insyaat, bayan. Semua manusia dapat penjelasan dan bimbingan. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa itu secara khusus, yaitu apa? Taufiq. Taufiq. Semua orang mendapatkan penjelasan, bimbingan, arahan dengan Al-Quran. Tapi yang mendapatkan taufik siapa? Yang bertakwa. Begitu. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah amah, hidayah yang sifatnya umum. Yaitu hidayah apa? Yang sifatnya irsyad, bayan, bimbingan, penjelasan gitu ya. Semua dapat penjelasan. Yang beriman, yang tidak beriman dikasih penjelasan, dikasih petunjuk, diajak, diseru. Tapi di sana ada hidayah yang kedua, yaitu hidayah yang khasah, hidayah yang khusus. Dan itu yang namanya hidayah apa? Taufik. Tidak semua orang mendapatkan taufik. Siapa yang mendapatkan taufik? Yaitu al-muttaqin, orang yang bertakwa. Paham ini? Jadi kalau ditanya, di dalam sebagian ayat Allah katakan Al-Qur'an ini hidayah untuk semua manusia, hudan linnas. Di sebagian ayat yang lain Allah katakan Al-Qur'an ini hidayah untuk yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Apakah ini menunjukkan pertentangan? Bagaimana jawabnya? Tidak. Bagaimana penjelasannya, Pak Saifuddin? Nah, yang umum itu gimana? Umum linnas. Yang khusus untuk ilmu tadi. Nah, yang umum bentuknya apa? Bentuknya hidayah yang umum itu apa? Penjelasan, bimbingan. Yang khusus? Kalau yang khusus apa? Tahu? Taufik. Paham ya? Taufik. Paham ya? Nah, hidayah, kemudian beliau katakan min dhalalil kufri wal ma'asi wal jahli. Diberi petunjuk dari sesatnya kekufuran, kemaksiatan dan kebodohan. Ini semua dhalal. Kekufuran itu dhalal, sesat. Kemaksiatan juga apa? Dhalal, sesat. Kebodohan juga apa? Dhalal, sesat. Diberi hidayah dari itu semua ila nuril iman wat taqwa wal ilm, kepada cahaya iman, takwa dan ilmu. Itu Al-Qur'an menjelaskan manusia ini kekufuran tinggalkan, berimanlah kalian, ya kan? Dijelaskan ini kemaksiatan tinggalkan, ya, bertakwalah kalian. Dijelaskan ini kebodohan, tinggalkan, berilmulah kalian, kan gitu. Itu membimbing, menuntun. Al-Quran itu menuntun setiap orang, dituntun, diajak, diseru secara umum. Dan yang mau mengikutinya, itulah yang mau bertakwa. Dan Al-Quran, huda, tunjuk hidayah linnasi umuman walil muttaqina khususan. Wa anzalahu shifaan, dan Allah menurunkannya. Dhamir ha kembali kepada yang sebelumnya lagi, yaitu Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an ini shifaan lis sudur, sebagai shifa, yaitu obat penyembuh. Lis sudur, untuk sudur. Sudur itu mufrad atau jamak? jamak mufradnya apa? Sadrun. Sadrun jamaknya sudurun. Jelas? Obat untuk dada maksudnya apa? Yang tersimpan di dalam dada ini. Hah? Hati. Obatnya hati. Apa yang diobati itu dari hati itu? Min amradi syubhat wasyahawat. Dari amrad, amrad itu jamak. Mufradnya apa? Maradun. Maradun amrad. Penyakit, penyakit syubhat dan syahawat. Itu dua penyakitnya hati itu. Penyakitnya jiwa. Itu kalau tidak syubhat ya syahwat. Syubhat itu artinya pemikiran yang enggak jelas, kabur. Enggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Gitu ya. Itu namanya apa? Syubhat. Al-Qur'an ini obat. Obat untuk hati ketika dia kena syubhat. Dia bingung ini benar apa salah. Ini baik atau buruk. Kalau orang itu mau belajar Al-Qur'an, dia akan dapat di situ petunjuk mana yang benar, mana yang salah, sehingga jelas. Tidak lagi apa? Kabur, tidak lagi samar, akan jelas kalau dia mau belajar Al-Qur'an. Hilang penyakit syubhatnya itu. Kalau syahwat itu penyakit yang berupa apa? Dorongan nafsu yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa ditundukkan. Itu bisa ditaklukkan ya, sehingga nurut dengan kita itu nafsu kalau mau belajar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syifa, obat. Kalau orang sedang merasakan dalam dirinya nafsu yang liar, susah dikendalikan, susah diatur, belajar Al-Quran, dia akan bisa apa? Menundukkannya insyaAllah. Ini obat untuk apa yang di dalam dada ini. Ini hati, dari penyakitnya. Entah itu yang berupa syubhat atau syahwat. Nah, wayahsulu bihil yaqinu, dan akan tercapai dengannya, dengan apa? Dengan Al-Furqan. Ini Al-Qur'an. Akan bisa tercapai apa itu? Keyakinan. Kemantapan dalam menjalani urusan. Enggak ragu-ragu, enggak bimbang-bimbang. Yakin. Kalau kita apa? Mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Wal ilmu, dan juga akan tercapai ilmu dengan Al-Qur'an ini. Fil matalibil aliyat. Di dalam hal apa? Yakin dan ilmunya tadi. Di dalam matalib. Matalib itu artinya apa? Tujuan, maksud, cita-cita. Al-aliyat, yang tinggi. Pingin bahagia, ya kan? Setiap orang ingin bahagia, ingin sukses, ingin apa lagi? Ya? Semua cita-cita yang tinggi dari keinginan hidup manusia itu, keyakinan dan ilmu di dalam itu semua bisa dicapai dengan Al-Quran. Bisa dicapai dengan Al-Quran. Nah, wasifaan lil abdan. Abdan jamak dari badanun. Badanun abdan. Al-Quran ini juga obat untuk badan. Bayangkan, bukan cuma untuk hati loh. Badan fisik ini itu bisa diobati dengan Al-Quran. Dari penyakit yang seperti apa? Disebabkan di sini min amradiha dari penyakit-penyakit badan yang ada. Ya. Sakit mata, sakit telinga, ya. Sakit apa lagi? Tangan, sakit kaki, sakit mulut, sakit perut. Ya. Semua penyakit badan itu bisa diobati dengan apa? Al-Qur'an. Amrod tadi sudah disebutkan, amrod itu jamak yang maksudnya apa? Maradun, amrod. Ilal, ilal itu juga jamak mufradnya apa? Illatun, illat. Tahu illat? Penyakit sama, cacat penyakitnya. Alam, alam jamak dari alam. Kalau dibaca pendek, alamun. Itu mufrad. Kalau dibaca panjang, alamun itu jamak. Artinya juga sama, penyakit. Wasaqom, saqom juga apa? Penyakit. Sudah berapa itu kita dapat penjelasan tentang sifat Al-Qur'an? Yang pertama Al-Qur'an itu apa? Al-Furqan. Yang kedua Huda, Al-Huda ya. Yang ketiga apa? Asy-Syifa. Ada tiga nih, diingat. Di antara nama-nama Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Huda dan Asy-Syifa. Ya. Al-Furqan artinya apa Al-Furqan? Pembeda. Maksudnya apa? Membedakan antara halal dan haram, bahagia dan sengsara, kebenaran dan kebatilan. Itu Al-Furqan. Kalau Al-Huda, Al-Huda petunjuk. Untuk siapa di sini Al-Quran ini? Linnasi umuman walil muttaqina khususan. Hidayah untuk manusia secara umum, yaitu hidayah irsyad, bayan, bimbingan, dan hidayah untuk yang bertakwa secara khusus, yaitu hidayah taufik. Jadi Al-Quran itu huda sebagai hidayah, baik itu hidayah irsyad wal bayan atau hidayah taufik. Kalau irsyad wal bayan ini secara umum, manusia dibimbing, diarahkan, dituntun dalam Al-Quran kepada kebaikan mereka, ya. Dan secara khusus yang berupa taufik itu untuk yang bertakwa, diberi hidayah dari kesesatan menuju cahaya, dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya kekufuran, kemaksiatan, kejahilan menuju cahaya iman, cahaya takwa, cahaya ilmu. Dan Al-Quran juga punya nama yaitu Asy-Syifa, sebagai apa? Obat. Di sini meliputi dua. Obat lis-sudur, untuk dada, maksudnya untuk hati. Dan syifaan lil-abdan, obat untuk badan. Penyakitnya hati itu ada berapa? Dua, yaitu syubhat dan syahwat. Nah. Dan juga untuk penyakitnya badan. Penyakitnya apa? Badan. Nah, itu bisa dengan Al-Qur'an. Contohnya apa kalau penyakit badan itu? Seperti kisah yang dialami oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dengan beberapa sahabatnya pernah lewat di suatu kampung, singgah di situ, minta jamuan sebagai tamu lah. Ternyata nggak dijamu. Akhirnya singgah di suatu tempat di situ, ternyata pemimpin kampung tadi tersengat kalajengking sampai tidak bisa jalan. Datanglah orang-orang kampung itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabatnya yang lain, bertanya, apakah ada dari kalian yang bisa mengobati ya pemimpin kami? Maka diminta perjanjian, apa yang bisa kalian beri? kalau nanti orangnya itu sembuh, nanti dikasih kambing. Akhirnya didatangi, dia pakai, dia pakai apa? Pakai surat Al-Fatihah. Dipegang itu daerah yang sakit, dibacain Al-Fatihah 7 kali. Diinilah sembuh. Paham ya? Maka sebagaimana perjanjian dikasih itu kambing. Berapa ekor kambing itu? Ketika mau disantap, mau dimakan, mereka ragu-ragu, boleh enggak ini ya? Mengambil upah dari hasil mengobati pakai Al-Qur'an ini. Akhirnya daripada ragu, enggak dimakan dulu, dibawa ke Madinah menemui Nabi SAW, ditanyakan masalah ini. Maka beliau katakan apa? Apa yang memberitahu kalian, yang membuat kalian tahu bahwa Al-Quran itu atau Al-Fatihah itu sebagai obat? Dan Nabi SAW meminta apa? Bagian dari kambingnya. Nah, untuk apa? Untuk menenangkan sahabat dan meyakinkan mereka kalau ini halal. Silakan kalian makan, kalau kalian ragu, kasihkan saya juga. Gitu ya. Biar kalian yakin kalau ini betul-betul apa? Halal. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an juga bisa menjadi obat untuk badan. Contohnya ketika terkena dan tersengat binatang berbisa, dirupiah, diobatin, itu bisa. Bismillah. Paham? Tiga ya nama Al-Qur'an, jangan lupa. Al-Furqan, Al-Huda dan Al-Shifa. Baca lagi ya. Baca lagi ya, bentar. والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاقتداء به واتباعه. نعم. Artinya dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwasannya pada Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan apa? Sama, tidak ada kebimbangan. Tidak ada kebimbangan. Biwajhin minal wujuh, dari biwajhin minal wujuh. Kalau kita artikan secara global itu artinya dari semua sisinya. Paham? Dari semua sisi. Wajah di sini, wajah yang dimaksud di sini adalah apa? Sisi. Wujuh jamak. Paham? Bi wajhin minal wujuh maksudnya dari semua sisi. Terus, dan itu dikarenakan istimali, apa istimal? Cakupannya ya. Cakupan Al-Qur'an tadi atas kebaikan yang al-haq, kebenaran ya. Azim, apa azim? Yang besar, yang agung. Di akhbarihi, di dalam kabar-kabarnya. Dan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai mubarakan, apa? Yang diberkati. Padanya terdapat kebaikan yang banyak dan ilmu yang ghazir, apa ghazir? Wazir itu berlimpah. Dan ilmu yang berlimpah. Wa asrar jadiyah. Asrar apa asrar? Ini jamak dari sirrun. Sirrun asrar. Pakai sin ya. Sirrun asrar artinya apa? Rahasia. Ya. Al-badi'ah. Apa badi'ah? Badi'ah itu dia yang dalam. Wal-matalib. Dan tujuan. Al-rafi'ah. Yang tinggi. Terus. Maka setiap berkah dan kebahagiaan yang dicapai yang dicapai di dunia dan di akhirat, maka sebabnya adalah alif tidak tidak apa yang tidak berpetunjukannya dan mengikutinya. Nah, ini dapat lagi pelajaran lagi. Dua sifatnya Al-Qur'an. Yang pertama apa? La raiba fihi. Nah, Al-Qur'an itu apa? La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa akhbara annahu la raiba fihi. Dan Allah memberitakan bahwasanya Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, seperti dalam ayat tadi ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Raib sama dengan syak. Ragu, bimbang. Bi wajhin minal wujuh. Dari semua sisinya. Tidak ada yang meragukan dari sisi bahasanya, ya, dari sisi apapun. Nanti akan dijelaskan. Wadhalika, dan yang demikian itu kata beliau, listimalihi, karena cakupannya. Istimal itu cakupan. Listimalihi, cakupannya, cakupan Al-Quran tadi, alal haqqil azim. Al-Quran itu mencakup kebenaran yang agung. Fi akhbarihi, di dalam beritanya. Baik berita yang telah berlalu kejadiannya, seperti apa? Kisah Ashabul Kahfi misalkan ya. Orang-orang ahli kitab mendapatkan penjelasan tentang Ashabul Kahfi dari Al-Quran, dan mereka mengetahuinya itu sebagai apa? Kebenaran sebagaimana yang ada dalam kitab mereka terdahulu. Tentang apa lagi? Dzul Qarnain ya. Ahli kitab juga yang datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang itu. Dan beliau beritakan sebagaimana yang Allah wahyukan, dan mereka mendapatinya sebagaimana yang ada dalam kitab mereka. Kebenaran dalam beritanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Semuanya haqqun azim, kebenaran yang agung. Wa awamirihi, dan juga awamir. Awamir ini kalau akhbar jamak dari apa? Khabar. Khabarun akhbar. Kalau awamir jamak dari amrun. Amrun itu apa? Perintah, jamaknya awamir. Perintah-perintahnya Al-Quran itu hak, kebenaran yang agung, yang nyata. Artinya apa? Tidaklah Al-Quran itu memerintahkan kecuali kebaikan. Ya enggak? Semua perintah Al-Quran itu, kalau orang itu mau memikirkannya, mesti dia mendapati apa? Di situ kebaikan. Menunjukkan apa? Perintah dari perintah yang benar. Karena di dalamnya ada kebaikan. Wa nawahihi, dan nawahi. Nawahi jamak dari nahyun. Nahyun itu artinya apa? Larangan. Nawahi jamak larangan-larangannya. Larangan Al-Qur'an itu kebenaran yang nyata. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidaklah melarang kecuali karena apa? Adanya mudharat, adanya bahaya dalam perkara tadi. Siapa yang mau berpikir, yang mau melihat pembuktiannya, dia akan dapat itu benar adanya. Nah, tidaklah ada sesuatu pun di dalam Al-Qur'an yang dilarang melainkan karena di situ ada apa? Ada bahayanya, ada kerusakannya. Makanya dilarang. Nah, sehingga karena Al-Qur'an ini mencakup kebenaran yang nyata, beritanya adalah benar, perintahnya adalah benar, larangannya juga adalah benar, maka dikatakan Al-Qur'an ini apa? La raiba fi. Enggak perlu diragukan. Siapa yang mau berpetunjuk dengannya, dijamin dia akan apa? Dapatkan kebaikan. Nah, biwajhin minal wujuh, dari semua sisinya, enggak ada keraguan. Ini yang berikutnya ya, dari sifat Al-Qur'an, la raiba fihi. Sifat yang berikutnya apa? Al-Qur'an itu mubarak. Wa anzalahu mubarakan. Dan Allah turunkan Al-Qur'an itu mubarakan. Ya. Sebagai bacaan yang diberkahi. Ya. Nah. Apa makna barakah? Barakah diterangkan di sini oleh Syekh yaitu fihi al khairul katsir. Barakah maknanya apa? Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Fihi, di dalamnya, di dalam Al-Quran ada kebaikan yang banyak. Orang kalau ngamalkan satu saja petunjuk Al-Quran, dia akan dapati apa? Banyak sekali berkahnya ini. Ya, banyak sekali apa? Barokahnya. Contohnya saja, sampai membuat kagum para apa? Para tibba, para dokter itu kagum dengan satu ayat dari Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Itu ayat dijumpai oleh para atibba, para dokter-dokter sejak zaman dulu dari Al-Qur'an, dan mereka pelajari itu. Mereka gali kandungannya. Dan mereka dapat apa? Betul-betul ayat tadi memuat kebaikan yang banyak bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Kalau ingin hidup sehat, amalkan itu ayat tadi. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas, kadarnya. Banyaknya atau kandungannya. Ya. Kalau kamu jaga keseimbangan makan dan minum, dijamin hidup apa? Hidup sehat. Karena tempatnya makanan dan minum di mana? Di lambung. Dan mereka para dokter itu membuat pernyataan bahwasanya al-ma'iddah, lambung ini baitud da, sarangnya penyakit lambung. Kalau tidak betul-betul diisi dengan komposisi yang pas, makanannya dan minumannya. Kalau kita ingin sehat, maka aturlah makanan dan minum tadi untuk selalu seimbang. Gitu ya. Proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, semuanya seimbang. Makanannya, minumannya. Kalau sunnah Nabi, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiganya dibiarkan, kosongkan untuk nafas. Itu sunnahnya Nabi SAW. Jadi kalau diamalkan ayat tadi digabung dengan hadis tadi, kamu akan dapat apa? Resep hidup sehat. Ya. Coba satu ayat diamalkan, dapat apa? Banyak kebaikan. Semua kesehatan dari situ awalnya. Ketika ayat tadi tidak diamalkan dengan sebenarnya, itulah yang menyebabkan apa? Timbulnya banyak penyakit, banyak keluhan. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu mubarak, diberkahi. Maksudnya diberkahi itu apa? Di dalamnya banyak kebaikan. Itu maksudnya diberkahi. Wal ilmul ghazir, dan juga di dalam Al-Quran itu banyak ilmu yang ghazir. Ghazir itu apa? Berlimpah. Ilmu yang berlimpah. Nah, jadi itu banyak sekali apa? Digali oleh para ulama ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, wal asrar al-badi'ah, dan asrar, asrar itu apa? Jamak dari sirrun, rahasia-rahasia al-badi'ah yang dalam sekali. Ya, artinya dari lafaz Al-Quran, kalau orang itu mencermatinya dengan jeli, dia akan dapati di situ ada yang tersirat dari suatu rahasia, rahasia hidup. Ya. Nah, dan itu nanti akan didapat kalau kita ikuti tafsirnya satu-satu. Akan dijelaskan di situ nanti apa saja hal-hal yang sangat rahasia sekali di situ, ya, terkandung di dalam Al-Quran yang hanya diketahui oleh orang-orang yang betul-betul jeli di dalam mengamati ayat-ayat Al-Quran. Dia akan dapati di situ. Nah, wal matalib ar-rafi'ah, dan juga tujuan-tujuan, cita-cita yang tinggi ada di dalam Al-Quran. Petunjuknya, bimbingannya, arahannya. Setiap orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang dapat petunjuk kebahagiaan yang seperti apa yang sesungguhnya. Al-Quran ada yang menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemenangan, kesuksesan, apalagi, ya, semuanya dari cita-cita hidup yang tinggi itu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu namanya matalib rafi'ah. Fakullu barakah wa sa'adah, maka setiap berkah dan kebahagiaan itu, tunalu fid dunya wal akhirah, yang dicapai di dunia dan di akhirat, fasababuha, sababnya, sebab untuk sampai kepadanya itu adalah al-ihtida'u bihi, berpetunjuk dengannya, dengan Al-Quran. Walittiba'uhu, dan mengikutinya, mengikuti Al-Quran. Sudah dapat berapa itu? Dapat 5 ya. Yang pertama Al-Quran itu apa? Al-Furqan. Yang kedua Al-Huda. Yang ketiga Al-Shifa. Yang keempat La Raiba Fihi. Yang kelima Mubarak. Al-Quran ini 5 sudah dapat kita dari penjelasan saya di 4-5 ini. Baca lagi. Ada cukup. Ada yang ditanya enggak? Iya, dari talaba yatlubu. Talaba itu apa? Mencari, menuntut, gitu. Matalib ini pencarian yang dituntut. Maksudnya apa? Ya tujuan, ya kan? Tujuan, maksud, cita-cita itu kan yang dituntut, yang dicari. Nah. Al-aliyah. tinggi, ar-rafi'ah sama yang tinggi. Pokoknya kalau ingin mencari apa cita-cita yang tinggi itu, ya, cari di dalam Al-Quran. Al-muflihun, orang yang apa? Beruntung, ya. Kemudian al-muhsinun, orang yang berbuat baik. Ya. Apalagi al-muhtadun, orang yang dapat hidayah. Ya kan? Al-aminun, orang yang mendapatkan keamanan. Semua dalam Al-Qur'an itu. Petunjuknya. Apa itu kebahagiaan yang sejati? Apa itu hidayah yang sejati? Keamanan yang sesungguhnya? Semua ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya cita-cita yang tinggi. Tujuan pencarian yang tinggi. Kalau sekedar kesenangan dunia, itu pencarian yang rendah. Masih ada. Nah, yang lain, coba gambar lagi, masih ada waktu nih. Apa ya? Agung, baca Agung. Musaddiqun. Apa? Wa muhaiminun. Muhaimin, apa Muhaimin? Ya, ah, yang memuji, Muhaimin itu yang memuji atau yang mengawasi atas kitab-kitab sabiqah yang terdahulu. Yashhadu lahu, yang Al-Qur'an menjadi saksi untuknya. Ya. Bahwal haqqu, maka dia adalah kebenaran. Wa maraddahu, dan apa saja yang radda, radda menolak, Al-Qur'an menolaknya, ya, tidak menerimanya. Fahwal mardud, maka dia mardud, yang tertolak, yang tidak bisa diterima. Terus li'annahu, li'anna itu lamnya maksudnya karena, ya. Karena sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu, tadammanaha. Apa tadammana? Tadamman itu sama, yaitu mencakup, mengandung isi kitab-kitab terdahulu. Ha, dhamir ha di sini kembali kepada apa? Al-Kutub As-Sabiqah, kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran itu mengandung semua yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Wa zada 'alaiha, dan zada apa? Tambah, lebih. 'Alaiha, di atasnya, di atas kitab-kitab yang terdahulu. Tidak hanya mengandung apa yang dikandung oleh kitab terdahulu, tapi juga mengandung apa yang tidak dikandung oleh kitab terdahulu. Itu Al-Quran. Nah, berarti ini yang keberapa ini? Yang keenam. Ya. Sifatnya Al-Quran itu apa? Musaddiq wa muhaimin. Membenarkan dan mengawasi atau mengoreksi. Ya. Kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Injil, Zabur. Ya. Kitab-kitab yang terdahulu. Dibenarkan dalam Al-Quran. Dan juga dikoreksi apa yang memang sudah dirubah-rubah oleh mereka dahulu. Nah, itu banyak sekali kalau kata orang, nanti kita belajar Al-Quran satu-satu ya. Kita akan dapat di demikian. Seperti Al-Quran membenarkan tentang kenabian Isa alaihissalam ya. Al-Quran membenarkan ya, beliau adalah Nabiullah Isa. Ya. Tentang Nabiullah Musa, tentang Nabiullah Daud, Nabiullah Ibrahim, dibenarkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu semua adalah para Nabi Allah yang Allah utus kepada kaumnya. Nah, dan juga Al-Quran menjadi koreksi yang meluruskan, gitu, mengawasi apa yang keliru dari apa yang sudah diubah-ubah oleh mereka dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran mengoreksi. Seperti apa? Keyakinannya orang Nasara bahwasanya Isa itu adalah Ibnullah katanya. Ya. Anaknya Allah. Dikoreksi dalam Al-Quran. Ya. Ha? Bahwasanya Isa itu tidak lain adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, begitu pula orang Yahudi mengatakan Uzair adalah Ibnullah, anaknya Allah. Dikoreksi dalam Al-Quran. Tidak benar itu. Yang benar adalah dia itu hamba Allah. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini sifatnya Al-Quran. Musaddiqun wa muhaiminun. Maka apa yang Al-Quran menjadi saksi untuknya, membenarkannya, itulah yang benar. Dan apa yang Al-Quran menolaknya, tidak membenarkannya, itulah yang ditolak, yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengandung isi kitab terdahulu dan melebihinya. Di dalam Al-Quran, semua yang ada dalam kitab terdahulu ada di dalam Al-Quran dan bahkan lebih dari kitab yang terdahulu. Nah, yang tidak ada di dalam kitab terdahulu. Seperti apa? Seperti syariat tayamum. Ya kan? Di kitab dulu ada enggak? Tidak ada. Tayamum ini kekhususan umat Muhammad SAW. Contoh lagi apa? Nah, hukum zina. Kalau rajam ya, hukum rajam. Ada di kitab terdahulu ada. Ya. Tapi dia sifatnya muhaimin, mengoreksi karena orang Yahudi ketika mendapati dari pemeluk agama mereka yang berbuat zina, mereka datang kepada Nabi SAW untuk berhukum, minta penjelasan. Maka beliau katakan, apa hukum yang ada di kitab kalian? Katanya apa? Ya hukumnya ini, mukanya dicoreng terus diarak keliling kampung. Maka kata sahabat yang dahulunya ahli kitab mengatakan apa? Tidak benar ya Rasulullah. Ada dalam kitab mereka itu hukum tentang perbuatan ini itu dilajar. Maka beliau perintahkan untuk mereka datangkan kitab kalian itu. Ya, datangkan. Maka dibacakan oleh mereka, tapi dengan apa? Ditutup bagian yang menyebutkan adanya hukum jam di situ. Sahabat yang tadinya kitab ini tahu yang ditutup itu yang dimaksud. Disuruh dia apa? Buka tanganmu. Pas dibuka di situ dia dapati apa? Perintah merajuk. Nah, akhirnya apa? Ditegakkan hukumnya. Artinya ada dalam kitab sebelumnya, cuma mereka berusaha apa? Menghapusnya atau merubahnya. Al-Qur'an menjadi koreksi atas tindakan seperti itu. Dan yang lain banyak sekali. Yang banyak sekali. Seperti apa? Ghanimah. Dalam Al-Qur'an ada enggak ghanimah? Ada. Dan kita terdahulu. Ya, tidak ada. Artinya ghanimah di syariatnya orang terdahulu tidak boleh diambil. Dikumpulkan, ditunggu adanya api yang datang mengambil itu semua. Sementara di umat ini boleh enggak? Boleh mengambil ghanimah itu, memanfaatkan. Itu contoh-contoh. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang ada. Ada berapa tuh? 6 ya. Jangan lupa. Baik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Whoa.